إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار أو مسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali meningkatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga siang ini memberikan kepada kita berbagai kebaikannya. Sehingga alhamdulillah kita hadir kembali di tempat yang semulia-mulia tempat ini, di rumah, dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semua selalu teriring kepada panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kelamnya kejahilan menuju pelita ilmu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang sahih, ini riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akramun nas au man afdalun nas?" Siapakah ya Rasulullah manusia yang paling mulia? Siapakah ya Rasulullah manusia yang paling afdal, yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqahum lillah." Yang paling bertakwa, yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, mereka itulah yang termulia dan terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu laisa an hadza nas'alu. Maka para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Bukan ini yang kami maksudkan dari pertanyaan kami ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah, ibnu Khalilillah." Bahwa manusia yang terbaik, yang termulia adalah Yusuf. Sebab beliau adalah nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, dan yang di atasnya lagi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. Qalu laisa an hadza nas'alu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ya kembali mengulangi lagi dengan perkataan mereka, dengan mengatakan, "Bukan ini yang kami maksudkan dari pertanyaan kami ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Yang terbaiknya di masa jahiliyah itulah yang terbaik di masa Islam, dengan catatan idza faquhu, jika mereka faqih, paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, paham terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang agung ini jamaah sekalian, terdapat ya keutamaan bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, ilmu yang benar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itulah manusia yang termulia, manusia yang terhormat, manusia yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang termulia, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bekali diri kita dengan ilmu syariat, dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, Ya, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Sebab mereka-mereka itulah yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, yufaqihu fid din, Allah berikan dia paham, pemahaman yang benar, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang terbaiknya di antara kalian adalah mereka-mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut, yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itulah yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling kaya, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak gelarnya dan seterusnya, tidak jamaah sekalian. Tapi Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang benar, ilmu yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu tersebut dia mengetahui tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia mengetahui bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi jemaah sekalian, mari kita berupaya dan berusaha membekali diri kita dengan ilmu agama. Kita dorong, kita himbau generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk senantiasa talaqqi, ya, mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu agama. Ini jalannya diajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanya dengan demikian jemaah sekalian, menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi pilihan-pilihan hamba, menjadi hamba-hamba pilihan, hanya ini jalannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaiknya di antara kalian, manusia yang terbaik di antara kalian adalah anfa'ukum linnas, adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lainnya. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Manusia yang paling banyak manfaatnya jemaah sekalian adalah mereka-mereka ahlul ilm. Ya, mereka-mereka yang memiliki ilmu agama, para ulama, mereka itulah yang manusia-manusia yang paling banyak manfaatnya. Ya, terkadang satu orang guru ya punya belasan murid, ratusan murid, bahkan ribuan murid. Seorang alim ya yang mengambil manfaat, yang mengambil faedah ya dari fatwa-fatwanya, dari arahan-arahannya, dari bimbingan-bimbingannya, sampai jutaan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling banyak manfaatnya adalah mereka itu, mereka-mereka itu yang memiliki ilmu agama. Ya, mereka-mereka itu yang memiliki ilmu, ya, ilmu agama. Coba lihat jemaah sekalian, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tatkala ya orang-orang Khawarij berkumpul di Hawra, ya, ada yang menyebutkan jumlah mereka sekitar 4,000. Ada yang menyebutkan sekitar 6,000 orang di antara mereka yang berkumpul di tempat tersebut, yang siap melakukan kudeta terhadap penguasa, yang siap melakukan pemberontakan. Mereka lagi menyusun strategi bagaimana melakukan kudeta, bagaimana memberontak terhadap ya penguasa muslim yang sah. Datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang alim ya dari kalangan sahabat yang mulia, datang menasihati mereka, mendebat mereka, mematahkan hujah-hujah mereka. Maka disebutkan jemaah sekalian, rujuk dari mereka, ya, rujuk dari mereka ini, ya, sekitar 2,000 orang. Ya, sekitar 2,000, ya, 2,000 orang. Ya, mereka rujuk tidak jadi memberontak. Mereka memisahkan keluar dari rombongan yang siap melakukan kudeta. Coba lihat jemaah sekalian, seorang alim, ya, dengan ilmunya dia memberikan manfaat. Langsung seketika itu sekitar 2,000 orang yang langsung mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaiknya di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka mari jemaah sekalian, kita menjadi berusaha dan berupaya menjadi manusia-manusia yang paling banyak menyalurkan manfaat terhadap orang lain, manfaat dunia ataukah manfaat akhirat. Walaupun tentunya manfaat akhirat itulah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min umrin na'am." Sekiranya seseorang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam Islam, dia mengenal Islam yang lebih baik, dia mengenal sunnah, kokoh di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dengan engkau lah yang menjadi sebabnya, karena engkau yang menasihati dia, engkau yang mendakwahi dia, engkau yang membimbing dia menuju sunnah, menuju jalan yang benar, sehingga hidayah pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min umrin na'am. Maka ini lebih baik, lebih besar pahalanya, tidak ada apa-apanya. Pahala yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini mau ditukar dengan satu ekor unta merah, tunggangan dan kendaraan kebanggaan orang Arab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia yang banyak memberikan manfaat, yang menyalurkan manfaat kepada orang lain, dan jangan justru menjadi manusia-manusia yang banyak merepotkan orang lain, merepotkan tetangga, merepotkan orang tua, merepotkan tetangga, merepotkan kaum muslimin, mengganggu dan seterusnya. Seorang muslim yang baik adalah yang banyak menyalurkan manfaat terhadap orang lain. Al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisanihi. Muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya, selamat dari berbagai gangguan dan kebusukan yang dia lakukan. Fastamikul khairat aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan pada khutbah pertama tadi bahwa di antara keutamaan ilmu agama akan mengantar pemiliknya menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama akan mengantar pemiliknya menjadi manusia-manusia yang paling banyak bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Dengan ilmu agama, jamaah sekalian, derajat dan kedudukan seseorang akan diangkat di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya, kedudukannya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Artinya orang yang beriman diangkat derajatnya, kedudukannya di sisi Allah, tapi orang yang beriman dan memiliki ilmu yang benar, ilmu yang luas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih tinggi lagi derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi lagi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'allahu aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bil akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya sebuah kaum disebabkan karena mereka mempelajari Al-Qur'an. Disebabkan karena mereka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u bil akharin, dan sebagian yang lainnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mempelajari Al-Qur'an. Berpaling dari agama Allah, berpaling dari sunnah, berpaling dari kitabullah, berpaling dari kitabullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita senantiasa bersemangat, bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis taklim, menghadiri majlis-majlis yang dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalamnya disampaikan syariat Allah, yang dalamnya disampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dorong, kita himbau, kita semangati generasi kita, anak cucu kita untuk senantiasa belajar agama. Ingat jamaah sekalian, keutamaan yang akan diraih oleh orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang hafal Al-Quran, anak yang paham sunnah, paham tauhid, paham agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi, yulbasu min ra'sihi tajul waqar." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya pada hari kiamat, mahkota yang terbuat dari cahaya. Wa yulbasu abawahu hullatan, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian yang sangat istimewa sebagai bentuk penghargaan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pakaian tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawi bihi dunia, andai dunia beserta isinya mau ditukar dengan pakaian tersebut, maka dunia beserta isinya tidak ada apa-apanya dibandingkan pakaian yang bentuknya penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tua ini. Ya, maka kedua orang tua ini mengatakan, ya Rob, bima tu'tini hadza, ya Allah, dengan sebab apa ya Allah engkau memberikan kepada kami pakaian ini yang sangat istimewa, yang sangat mahal, penghargaan ini yang sangat luar biasa. Apa penyebabnya ya Allah engkau berikan kepada kami? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bi akhdi waladikum al-Qur'an, disebabkan karena anakmu dahulu itu mempelajari Al-Qur'an. Ya, menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Ya, belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, ya, mendakwahkannya. Maka hadis-hadis yang seperti ini jamaah sekalian, hendaknya kita selaku orang tua kita jadikan sebagai motivasi. Ya, hendaknya ini membangkitkan semangat kita. Kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk mendorong anak-anak kita belajar Al-Qur'an, ya, belajar agama. Sebab ini adalah ibadah. Ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua mendidik dan mengarahkan anaknya untuk belajar agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Ya, kata ulama, "Allimuhum al-khair." Bagaimana cara menjaga diri, menjaga keluarga, anak dan istri agar mereka tidak menjadi bahan bakarnya api neraka? Allimuhum al-khair. Ya, didik mereka, ajarkan kepada mereka kebaikan, tuntun mereka menuju kebaikan, arahkan mereka untuk belajar agama, arahkan mereka untuk belajar Al-Qur'an, arahkan mereka, antar mereka, semangati mereka, biayai mereka, motivasi mereka untuk belajar Al-Qur'an, belajar sunnah. Dengan demikian, berarti Anda selaku orang tua telah menunaikan kewajibannya, yaitu kewajiban menjaga keluarga, menjaga anak dari bahan bakarnya api neraka. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan wattiba' wa arinal batila batilan ittinaba. Allahumma ghfir minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum al amwat innaka sami'an qarib mujib da'awat. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقيموا الصلاة.